السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص بعض عباده بالحسنى واختار منهم من خصه بالعلم والتقى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ووليه المجتبى سيدنا ومولانا محمد المبعوث إلى كافة الناس عربا وعجما، وعلى آله وأصحابه مفاتيح الهدى ومصابيح الدجى أهل الصدق والوفاء. أصحاب الفضيلة، حضرات العلماء والمشايخ والأساتذ، خصوصنا المكرم بروفيسور دكتور كي هجي ستاري، كي هجي أحزامي، الأستاذ سبخي البغوري، dan para asatid-asatid yang lain. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, pagi ini, bisa bersama-sama menghadiri majelis Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh IKADI di Masjid Istiqlal ini dalam rangka tarhib Ramadan, menyambut kehadiran bulan Ramadan yang mubarak. Karena itu marilah kita jadikan hari ini untuk melakukan persiapan-persiapan dalam menghadapi bulan Ramadan, khususnya dalam rangka kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan at-tathhir wa tazkiyah, melakukan penyucian dan juga pembersihan. Pembersihan dari apa? Terutama dari dosa, dosa yang kita lakukan. Tathhirud dzunub. Sebab pasti kita semua itu orang-orang yang berdosa. Dalam sebuah hadis sebut, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu bersalah. Tidak ada yang tidak bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang bersalah itu orang yang bertobat. Jadi bukan orang yang bersalah itu orang yang berdosa, tapi yang bersalah itu orang yang tidak mau tobat daripada dosanya. Siapapun kita berdosa, kecuali Nabi yang maksum, yang dijaga. Maka kita gunakan Ramadan ini untuk senantiasa memohon pada Allah untuk mengampunkan dosa kita. Kita mohon seperti yang diucapkan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, kami pasti menjadi orang-orang yang rugi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Maha suci Engkau. Ini doanya Nabi Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan, membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maka Nabi Yunus selamat dan bisa keluar dari ikan dan bisa terus melanjutkan perjuangan. Bagi kita semua juga untuk mentazkiyatun nafs. Tadi sudah disinggung oleh Kiai Satari, untuk membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang tidak baik. Apalagi bagi kita umat yang diserai oleh Allah untuk berdakwah. Umat pemangku dakwah. Oleh karena itu kita harus menyiapkan diri di dalam menghadapi upaya-upaya perbaikan. Karena luar biasa memang tantangan yang kita hadapi sekarang. Saya sering berenung, kenapa banyak persoalan yang kita hadapi ini? Apakah memang ini kiainya, ustadznya yang kurang? Ya, yang kurang, kurang hebat. Sebab Nabi melakukan perubahan itu hanya dalam 23 tahun. Merubah masyarakat dari jahiliyah menjadi khaira ummah. Jahiliyah itu orang-orang yang tidak tahu kebaikan, tidak tahu keburukan. La ya'lamul ma'ruf wa la ya'lamul munkar. Tetapi beliau mengubah menjadi umat yang bukan hanya tahu, bukan hanya mengamalkan, tetapi umat yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan yang baik dan menghilangkan yang mungkar. Jadi ini luar biasa. Kalau di tahap itu ada 4 tahap. Mengetahui, kemudian mengamalkan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, kemudian baru melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena itu Rasulullah menyebut kuntum khaira ummat. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik, khaira ummah. Umat terbaik yang mampu melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar dan juga tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perubahan yang luar biasa. Jadi saya bilang, apa ustadznya, kiainya yang kurang mampu atau umatnya yang luar biasa, lebih dari masyarakat jahiliyah, sehingga sulit sekali diperbaiki. Umatnya kalau saya umpamakan itu umat yang summun bukmun umyun fahum la yubsirun. Artinya memang sudah budak, sudah tuli, sudah enggak bisa dengar. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya ekstra dalam berdakwah ini, supaya dakwahnya memberikan pengaruh yang luar biasa, yang high impact. Impactnya tinggi sekali. Jangan low impact, pelan sekali, apalagi non impact, tanpa perubahan sama sekali. Jadi ini, oleh karena itu gerakan-gerakan dalam rangka perbaikan-perbaikan ini dengan melalui sistem-sistem yang dibangun seperti adanya majelis Al-Quran ini, dengan memperbesar jemaah, kita harapkan untuk bisa membangun umat yang khaira ummah, umat terbaik. Apakah bisa kita membangun khaira ummah itu? Kata Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, man arada ayat tasifa bihadihi sifah fal yuaddi syartallahi fihi. Siapa yang mau menjadi, memperoleh predikat sifat ini, sifat khaira ummah itu, fal yuaddi syartallahi fiha, maka hendaknya dia memenuhi syarat Allah di dalamnya. Artinya umat khaira ummah itu bisa dicapai kalau kita bisa membangun umat yang mampu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Umat yang mampu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah umat yang kuat, umat yang memiliki power. Sebab kalau tidak punya power itu, nah sekarang ini kita baru menghimbau, tapi belum memiliki al-quwwah, memiliki power sehingga kita bisa mampu melarang, mampu memerintahkan, sehingga terjadi proses perbaikan yang luar biasa, perubahan yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus terus membangun. Lalu di NU itu ada paradigma namanya itu al-muhafadzah 'alal qadim as-salih, menjaga yang lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang lebih baik. Oleh karena itu saya tambah lagi satu lagi supaya lebih inovatif, sebab kita harus berpikir inovatif dan berpikir kreatif dengan satu paradigma al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah, melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik. Kenapa harus al-aslah fal aslah? Karena perbaikan itu harus dilakukan secara bersinambungan, berkelanjutan, secara sustainable, sehingga kita perbaikannya terus, tidak pernah berhenti, terutama di dalam melaksanakan perbaikan umat itu. Imam Izzuddin Ibnu Abdussalam mengatakan wala yuqaddimus salah 'alal aslah illa jahilun bi fadlil aslah, tidak mendahulukan yang salah, yang baik daripada yang lebih baik al-aslah illa jahilun bi fadlil aslah, kecuali dia itu tidak mengerti kelebihan yang aslah itu. Jadi bagi kita mencari yang lebih baik sehingga kita bisa melakukan perubahan-perubahan itu menjadi satu keharusan, yaitu al-islah ila ma huwal aslah tsummal aslah fal aslah. Karena aslah itu tidak statis, tidak permanen. Hari ini lebih baik, besok tidak. Besok lebih baik, lusa tidak. Jadi kita harus terus mencari yang lebih baik. Katanya orang intelek itu melakukan continuous improvement, melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Mudah-mudahan kita mulai Ramadan ini dengan upaya perbaikan-perbaikan. Kemudian kita lanjutkan secara terus-menerus sehingga apa yang kita lakukan terutama di dalam rangka upaya dakwah menuju perbaikan umat, islahul ummah, dan juga di dalam rangka hifdzul ummah, menjaga umat dari akidah-akidah yang menyimpang, anil afkaril batilah, fikir-fikir, pemikiran-pemikiran yang al-munharifah, yang menyimpang dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai macam bahaya darurat-darurat, kita memiliki kemampuan dan kekuatan jiwa. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, marilah kita jadikan Ramadan ini momentum untuk memperkuat diri, memperkuat kejuangan, memperkuat dakwah kita dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh Allah sebagai umat pemangku dakwah, umat yad'una ilal khair. Demikian saya kira sekedar apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.